libas adalah ma yulbasu bih, yaitu sesuatu yang dipakai. Libas adalah sesuatu yang dipakai sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Libas yaitu ma yulbas, sesuatu yang dipakai. Seperti misalkan Ka'bah memakai kelambu, itu libasul Ka'bah namanya, berarti pakaiannya Ka'bah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau diterjemahkan mungkin kitab pakaian. Kitab pakaian yaitu pakaian sesuatu yang dipakai, ya, baik itu yang berkaitan dengan kepala, baik yang berkaitan dengan pakaian badan, baik yang berkaitan dengan pakaian dari pusar sampai kepada kaki. Taib. Kemudian penulis mengatakan, atau sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, maka bapak ibu saudara saudari, ini penelitian yang menarik dari penulis, yaitu ketika beliau mengucapkan kitabul libas setelah membahas tentang makan dan minum. Makan dan minum adalah pakaian dalam, pakaian batin, makan dan minum. Sedangkan pakaian, ya, yang dipakai sekarang ini adalah pakaian lahiriah. Jadi bertepatan bab beliau ini, atau kitab yang beliau buat ini, tulis ini, sangat-sangat berkesesuaian. Setelah membicarakan makanan dan minuman yang dia adalah berbentuk dari pakaian batin, pakaian batin, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau membicarakan pakaian luar, pakaian lahiriah. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Toha ayat 118-119. Ini mukaddimah, belum ada di dalam buku bapak-bapak sekalian. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa penulis ketika menyebutkan kitabul libas, kitab pakaian, kitab pakaian ini berarti sangat berkesesuaian dengan sebelumnya kitab makan dan minum. Karena kitab makan dan minum disebutkan oleh penulis hafizahullah rahimahullahu taala adalah setelah kitab makan dan minum. Kitab pakaian disebutkan setelah kitab makan dan minum. Kitab makan dan minum adalah hal yang berkaitan dengan pakaian dari dalam. Makan minum berkaitan dengan perut, berkaitan dengan haus, sesuatu yang berkaitan dengan batin. Nah, adapun kitab pakaian sekarang adalah yang kita baca. Jadi setelah penulis menyebutkan makan minum yang itu adalah pakaian batin, maka beliau menyebutkan pakaian lahir. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Lihat surat Toha ayat 118-119. Allah berfirman, inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Lihat ayat ini baik-baik. Sesungguhnya engkau di dalamnya tidak akan lapar. Ini berkaitan dengan pakaian batin, ya, pakaian dalam. Wala ta'ra, dan tidak akan telanjang, berkaitan dengan pakaian, pakaian apa? Luar, pakaian luar. Kemudian wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, dan kamu di dalamnya tidak akan haus, berkaitan dengan pakaian, pakaian dalam, yaitu kebutuhan dalam, haus. Kemudian wala tadha, dan kamu tidak akan kepanasan, kebetulan berkaitan dengan pakaian luar. Nah, itu seperti itu. Jadi ini termasuk daripada penelitian yang sangat canggih dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau setelah menyebutkan kitab pakaian, kitab makan minum, beliau menyebutkan kitab pakaian. Makan minum adalah kebutuhan dalam, kebutuhan batin, kebutuhan lapar, kebutuhan haus. Kemudian pakaian adalah kebutuhan lahiriah. Nah, ini merupakan hal yang sangat berarti, yang menjadikan kita bahwa lebih memahami bahwa Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis buku ini atau kitab ini tidak sembarangan. Beliau memperhatikan bab-bab yang sangat luar biasa. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dari bab. Beliau mengatakan babun istihbab tsaubil abyad, bab anjuran memakai pakaian putih. Wa jawazul ahmari wal akhdari wal asfari wal aswadi, dan bolehnya memakai kain merah, hijau, kuning dan hitam. Merah, hijau, kuning dan hitam. Wa jawazuhu min qutnin, dan diperbolehkan memakai kain yang terbuat dari kutun, katun, ya, wa kapas, wa kitan. Kitan apa di situ? Hah? Hah? Kitan apa? Setelah kapas? Hah? Apa? Diterjemahkan apa di situ? Linen, ya, sejenis kain. Wa sya'rin, dan rambut. Wal, wa suf, dan wal. Wa ghairiha illal harir, dan selainnya kecuali sutera. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas bab ini dulu. Babun, bab, ya, istihbabu thawbil abyad, dianjurkan memakai pakaian putih. Maksud dianjurkan memakai pakaian putih di sini adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu pada keadaan-keadaan yang kita berkumpul dalam pertemuan kaum muslim yang banyak, ya, seperti misalkan dua hari raya, hari Idul Adha, hari Idul Fitr, kemudian ketika menerima tamu, ya, kemudian ketika sholat, ini sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang putih, ya, anjuran untuk memakai pakaian yang putih. Kemudian wajawaz, dan semua nanti dalilnya ada, wajawazul ahmari wal akhdar wal asfar wal aswad, dan boleh memakai pakaian yang merah. Ini di sini nanti ada penjelasan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Merah, apakah boleh pakaian seluruhnya merah tanpa ada corak sama sekali? Ataukah boleh memakai merah kalau ada coraknya? Nanti kita akan bahas. Tetapi kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bolehnya memakai pakaian merah. Ini umum berarti. Ini yang menjadikan sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah membolehkan memakai pakaian merah total, full merah, tidak ada corak sama sekali, boleh menurut Imam Nawawi berdasarkan bab ini, ya, berdasarkan bab ini. Wal akhdar, dan hijau, kuning dan hitam. Ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hal-hal ini tidak sembarangan, tentunya berdasarkan nanti keilmuan beliau yang didasari dari hadis dan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan bolehnya memakai kain yang terbuat dari katun, kapas, atau kitan, linen, yaitu seperti nilon gitu, ya. Kemudian wa sya'r au suf. Sya'r di sini adalah rambut, atau suf wol, yaitu bulu-bulu domba, ya. Wa ghairiha, dan selainnya dari yang biasa kain terbuat darinya, selainnya. Kecuali illal harir, berarti jenis apapun boleh, dari yang bisa dibuat untuk pakaian apapun boleh. Seandainya ada yang tahu kain di sini, ya, bisa menyebutkan nanti mungkin sebagai faedah bagi kita semua, apa saja jenis-jenis kain, ya, sebagai manfaat bagi kita. Jenis-jenis kain apa saja kecuali sutra yang diharamkan. Boleh seluruh jenis kain, mau itu berasal dari katun, mau itu berasal dari nilon, mau berasal dari setengah katun, setengah nilon, mau berasal dari wol, mau berasal dari macam-macam, apa saja, plastik, selain sutra. Selain apa? Sutra. Taib. Kalau sudah kita pahami bab, maka sekarang kita baca ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Lihat, saya bacakan surat Al-A'raf ayat 26. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bacanya enggak ditartil, enggak ditilawah? Karena kita sekarang bukan dalam membaca Al-Qur'an, tapi membaca dalil. Ya, begitu. Ya, tidak semua dalil dibaca, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara membaca dalil dengan membaca tilawah Al-Qur'an. Itu makanya kadang-kadang kalau saya membaca kadang-kadang tidak sesuai dengan tajwid, itu tidak mengapa. Karena kita sekarang bukan tahap mentilawah Al-Qur'an, tetapi membaca dalil yang berasal dari Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Enggih. Kemudian tidak memakai auzubillah karena kita bukan berniatan untuk membaca Al-Qur'an. Taib. Penulis rahimahullahu taala berkata, qala Allahu taala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan atas kalian sebuah pakaian yang menutupi kemaluan kalian, dan juga rish. Rish adalah bulu. Ya, rish itu bulu yang menutupi kemaluan kalian. Walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bersama, ya, ini faidah terhadap ayat ini. Ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrik yang mana mereka senantiasa membiasakan diri tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ayat ini yang membantahnya. Ayat ini yang membantahnya, yaitu ayat ini mengajak, memerintahkan untuk agar orang yang pergi ke Masjidil Haram itu pergi dengan menutup auratnya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman dahulu disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa lelaki jika ingin tawaf di Ka'bah, mereka harus meminjam pakaian khusus dari kaum Quraisy sebagai penguasa Masjidil Haram. Dan pakaian yang disediakan oleh kaum Quraisy sedikit. Makanya kalau seandainya ada orang yang ingin tawaf, kemudian pakaiannya habis, otomatis dia harus membuka pakaiannya dan tawaf dalam keadaan telanjang. Laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari. Ya, perempuan di malam hari. Tentunya dahulu, kalau malam kan tidak terlihat kecuali hanya bulan saja, tidak ada listrik. Jadi Bapak jangan membayangkan kemana-mana. Ya. Sampai seorang perempuan di zaman dahulu berkata, "Al-yauma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillahu." Artinya, hari ini terlihat sebagian atau seluruhnya. Ini perempuan membuat syair, membuat sajak untuk dirinya sendiri. Tatkala dia harus tawaf di mengelilingi Ka'bah di malam hari dalam keadaan telanjang karena tidak mendapatkan bagian pakaian. Maka hari ini, maksudnya malam ini, terlihat seluruhnya atau sebagiannya. Dan apa yang terlihat darinya, maka aku tidak pernah menghalalkannya. Ini sajak dari seorang perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, memerintahkan kaum muslim untuk mengambil pakaian mereka, ya, tatkala mereka tawaf. Oleh karenanya di akhir ayat Allah mengatakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Artinya bertakwa kepada Allah tatkala mengelilingi Ka'bah, pergi ke Masjidil Haram dengan cara menutup aurat, itu lebih baik. ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ayat ini pelajaran menarik darinya adalah dianjurkan untuk berdandan, berpenampilan yang baik tatkala sholat, tatkala pergi ke masjid untuk sholat Jumat atau sholat Id. Karena ini termasuk daripada ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah diturunkan kepada kalian libasan, pakaian yang menutupi aurat kalian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan baik-baik, yaitu ayat ini menunjukkan kepada seorang dianjurkan untuk berpenampilan yang baik tatkala pergi ke masjid. Dalilnya yaitu firman Allah rish warishan. Rishan di sini adalah pakaian yang merupakan perhiasan, berdandan dengannya. Jadi misalkan Pak, sekarang lihat saya, kalau saya ingin berpakaian biasa saja, ya, libasan yuwari sawatikum warisha, berarti saya cuma memakai kaos dalam, kemudian celana dalam, dan mungkin pakai sarung. Itu libas. Sedangkan rish, yaitu pakaian yang merupakan perhiasan. Artinya, kita berpenampilan yang baik di hadapan orang. Memakai peci, kemudian memakai baju luaran, sehingga terlihat baik di hadapan orang. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi sekali lagi, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, anjuran untuk berpakaian yang baik. Ustaz, dari mana? Yaitu firman Allah, warishan. Artinya pakaian kalian, Allah telah menurunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Kemudian pakaian yang perhiasan, yang memberikan penampilan yang baik untuk kalian. Makanya para ulama mengatakan, pakaian itu dibagi menjadi dua. Pakaian dibagi menjadi dua. Pakaian yang darurat, artinya wajib dipakai karena menutup aurat. Ada pakaian yang merupakan kebutuhan sekunder atau tertiary. Ada pakaian yang primer, darurat, harus dipakai karena menutupi aurat yang besar. Ya, yang besar. Di sana ada pakaian yang sekunder atau tertiary, yaitu pakaian yang merupakan hanya sebatas penampilan baik di hadapan orang lain. Bisa dipahami Pak ya? Ya, itu dari mana kita ambil? Yang pertama lihat ayatnya. Libasan yuwari sawatikum, pakaian yang menutupi aurat kalian. Warishan, dan juga pakaian perhiasan yang kalian dengannya berpenampilan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pelajaran menarik juga dari Imam Ibnu Utsaimin, bahwasanya hikmah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan pakaian untuk manusia menutupi auratnya. Ya, untuk manusia menutupi auratnya. Dan juga Allah menyediakan maghfirah untuk manusia menutupi maksiatnya. Jadi kita ambil pelajaran menarik dari seorang Imam Nusaymin rahimahullah, bahwa sebagaimana Allah telah menyediakan pakaian untuk menutup apa? Auratnya. Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagaimana cara menutupi dosanya. Jadi ada penutup lahiriah, ada penutup maknawi, ada penutup abstrak. Penutup lahiriah yaitu pakaian. Penutup maknawi yaitu apa? Istighfar, agar tertutup dosa-dosa. Dan ini termasuk daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptanya. Coba Pak bayangkan kalau tidak ada cara beristighfar, tidak ada syariat cara beristighfar. Kalau seandainya Allah ingin, bisa gak itu? Artinya gak ada istighfar, bisa gak? Bisa. Artinya orang berdosa terus saja tumpuk-tumpuk sampai mati. Gak ada, tidak ada cara untuk menghapuskan dosa tersebut. Maka ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita patut syukuri. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagaimana memperhatikan pakaian lahir, maka juga perhatikanlah pakaian apa? Batin. Itu berupa istighfar. Ya, berupa istighfar. Kita sering memperhatikan pakaian batin, pakaian lahir. Bahkan kadang-kadang, saya pernah di Arab Saudi, Pak, guru waktu itu di kelas, kalau orang Arab Saudi itu ke masjid tidak pakai peci atau pakai surban, itu aib. Aib. Ya. Ini orang gila tuh, gimana kamu? Wallah itu aib. Dia mendingan enggak ke masjid dibandingkan enggak pakai gutrah. Itu mereka. Dan itu salah satu adat mereka. Nah, kalau seandainya mereka sekarang sangat memperhatikan pakaian begitu, maka semestinya kita memperhatikan pakaian dalam juga. Kita juga seperti itu, memperhatikan pakaian luar. Ya, maka juga kita semestinya memperhatikan pakaian dalam dengan banyak-banyak beristighfar. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi, dalam ayat tadi surat apa itu? Al-A'raf ayat 26. Kita ambil pelajaran, ada namanya pakaian lahir, ada namanya pakaian batin. Pakaian lahir yaitu libasun yuwari sawatikum warisha, yaitu libas yang menutupi aurat kalian. Dan rish adalah pakaian yang kalian berpenampilan baik padanya. Kemudian makanya Allah berfirman setelah itu, walibasut taqwa. Nah, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ini menunjukkan pakaian itu ada dua. Pakaian lahir, pakaian batin. Pakaian maknawi, pakaian lahir, pakaian maknawi. Ya, hissi maknawi. Yang terlihat, ada yang maknawi di dalam diri, yaitu berupa ketakwaan. Ini lebih baik diperhatikan dibandingkan hanya sekedar memperhatikan pakaian luar. Ya, memperhatikan pakaian dalam, ketakwaan lebih baik dibandingkan hanya sekedar memperhatikan pakaian luar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berfirman walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu lebih baik, menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi takwa. Makanya di awal ayat dalam surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya takwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membaca ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Dalam surat An-Nahl ayat 81, Allah Subhanahu wa qala ta'ala, penulis rahimahullahu taala berkata, Allah berfirman, "Wa ja'ala lakum sarabila taqiqumul harra wa sarabila taqiqum ba'sakum." Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sarabil. Sarabil apa artinya? Apa diterjemahkan situ? Hah? Ya. Allah menjadikan sesuatu yang memeliharamu dari panas. Sarabil, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, thiyabum minal qutni wal kittani was-suf taqi jasadal insan harras saif wa qarras syita wad-duru' minal hadid al-musaffah waz-zard. Artinya, sarabil adalah pakaian yang terbuat dari kain katun ataupun kain wool ataupun juga linen, nilon tadi, yang menutupi jasad dari panasnya musim panas dan juga dinginnya musim dingin. Itu disebut dengan sarabil. Allah telah menjadikan bagi kalian sarabil yang dengannya kalian menahan panas, dan sarabil yang dengannya kalian menahan rasa sakit. Ini menunjukkan sarabil itu adalah sebuah pakaian yang menutup seseorang dari rasa panas dan rasa dingin. Baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga menunjukkan bahwa ayat ini diperbolehkan memakai kain dari katun, dari nilon, dari wool, kemudian memakai pakaian baju dari besi untuk pakaian perang agar tidak terkena pedang musuh dan semisalnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, pakaian-pakaian tersebut diperbolehkan. Dan yang tidak diperbolehkan hanya pakaian sutra atau kain yang pakaian yang terbuat dari sutra, itu saja. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, surah An-Nahl ayat 81. Kita baca hadis yang pertama pada bab ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah dari pakaian kalian yang putih, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafankanlah di dalam kain putih tersebut mayit-mayit kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Poin pertama yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau termasuk sigharus sahabah, sahabat yang kecil, yang masih muda. Dan termasuk pelajaran dari Abdullah bin Abbas ketika beliau meriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Pelajarannya bagi kita wahai para orang tua adalah ajari anak-anak kita semenjak dini perkara tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, masih gulam. Gulam adalah anak yang berumur sebelum 10 tahun. Beliau diajari, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini termasuk daripada pelajaran dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu ajari anak-anak kita cinta ilmu dari mulai semenjak kecil, cinta ilmu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak serta-merta langsung pintar begitu saja jadi ahli tafsir, tapi beliau belajar. Ya. Usaha sampai duduk di depan pintu para sahabat. Di depan pintu para sahabat untuk meminta hadis, untuk mencari hadis, mencari ayat tafsir Al-Qur'an, sehingga akhirnya beliau termasuk daripada yang disebutkan oleh para ulama habrul ummah, ulamanya umat ini. Itu Abdullah bin Abbas, wa tarjumanil Qur'an, dan ahli tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan ilbasu, pakailah Ini perintah. Sering saya ucapkan, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah, ya, min thiyabikumul bayadha, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Berarti Ustaz, wajibkah memakai pakaian berwarna putih? Maka jawabannya, asal hukumnya seperti itu, tetapi karena dia termasuk dari bab adab, maka perintah turun yang asalnya wajib menuju sunnah. Kenapa? Karena di dalam kitab bab adab, begitu Pak. Ya. Jadi anjuran di sini, anjuran untuk memakai pakaian putih. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya dia adalah sebaik dari pakaian kalian. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairi. Khair itu artinya adalah lebih baik atau paling baik. Ya, paling baik. Kata khair ini disebut oleh para ulama kata komparatif. Artinya sighatu tafdil, yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Apabila ada kata komparatif dan setelahnya adalah jamak, jadi kaidahnya begini. Kata komparatif sighatu tafdil ya plus jamak, maka menunjukkan kepada paling ter, ya, paling ter. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ada bentuk kata komparatif, komparatif itu yang paling lebih, ya, lihat saja dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Komparatif itu paling lebih, kemudian plus plural. Plural apa artinya? Jamak. Maka menunjukkan kepada paling ter. Nah, lihat di sini hadis yang kita baca, fa innaha min khairi thiyabikum. Thiyabikum. Ya. Sesungguhnya dia, pakaian putih itu adalah pakaian yang kalian paling ter, nah, baik gitu. Kenapa? Siap ini jamak. Khair kata komparatif. Kaedahnya tadi, komparatif plus jamak menunjukkan kepada paling ter. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling ter, baik. Jadi pahami ya, paling terbaik. Kenapa Ustaz dijelaskan begitu detail? Agar kita tahu kedudukan pakaian putih. Nah, itu dia. Agar lebih masuk ke dalam diri kita kedudukan pakaian apa? Pakaian putih. Maka perbanyaklah pakaian-pakaian yang berpakaian putih. Ya. Kalau seandainya seseorang kadang-kadang tidak suka pakaian putih, maka itu sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebanyakan pakaian beliau adalah pakaian putih. Dan beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan khairu siap. Siap. Siap itu jamak dari saubun. Saubun itu pakaian. Saubun itu bentuknya satu. Siap banyak. Pakaian yang banyak. Kaedahnya tadi kata komparatif plus jamak, maka menunjukkan apa? Paling ter. Kalau ingin contoh misalkan, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa paling terbesar? Ya? Kenapa? Kabirun kata komparatifnya akbaru. Makanya kita menyebutkan Allahu akbar, paling besar, lebih besar. Baik, akbaru. Kemudian dosa besar, kabiratun, jamaknya kabairu, akbarul kabair, maka dosa paling terbesar. Kenapa dijelaskan sangat detail seperti ini? Agar masuk ke dalam kita bahwa dosa syirik enggak sembarangan, paling terbesar. Ya, wallahu alam. Silakan azan dulu. Allahu akbar. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaha min khairi thiyabikum." Sesungguhnya pakaian putih adalah termasuk dari sebaik-baik pakaian kalian, atau pakaian kalian yang paling terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah di dalam kain putih atau pakaian putih mayit-mayit kalian, yaitu ketika mengkafani mereka memakai kain yang putih, dan itu akhirnya menjadi kebiasaan kaum muslim. Padahal kalau selain putih boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa. Ya, ini para ikhwah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu bolehnya memakai pakaian selain putih. Wah, Ustaz, dari mana itu? Padahal kita enggak membicarakan itu. Karena pemahaman balik dari hadisnya, ketika dianjurkan memakai pakaian putih, berarti selain putih apa? Dibolehkan. Nah, itu dia. Ini pelajaran pertama, bolehnya memakai pakaian selain putih. Kecuali nanti ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa dilarang memakai pakaian berwarna ini, berwarna ini. Yang jelas selain putih asal hukumnya boleh, kecuali yang terlarang. Kemudian termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah sebaik-baik pakaian berwarna putih. Kenapa? Karena dia menunjukkan kesucian, dia menunjukkan kebaikan putih. Makanya Pak, ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam kubur. Ya. Ketika seorang dimasukkan dalam kubur, kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, setelah dia bisa, entah sesuai dengan amalnya, entah dia bisa naik ke, dibukakan pintu langit untuknya atau tidak bisa, yang penting ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kalau dia orang beriman, maka akan datang seorang yang menemani si mayat tersebut, sampai si mayat ini mengatakan, "Man anta fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair." Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Bagaimana orang itu datangnya? Dalam keadaan wajahnya berseri, baunya wangi, kemudian pakaiannya putih. Di orang Banjar menceronong, mencaronong. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan sebab kenapa sangat dianjurkan pakaian putih? Hikmahnya apa? Menunjukkan kepada kebersihan, menunjukkan kepada kesucian akidah. Ya, kesucian akidah. Sesungguhnya lahiriah yang putih menunjukkan kepada akidah yang bersih. Itu begitu. Allah menjelaskan seperti itu. Lahiriah yang putih menunjukkan kepada akidah yang bersih. Sedikit Pak menyinggung tentang pakaian. Orang berpakaian itu akan mendukung tata cara dia berjalan, tata cara dia bergaul, tata cara dia berbicara. Coba Pian Kasaiful pakai pakaian tentara, pasti jalannya beda sudah. Iya. Iya. Isuknya Pian pakai pakaian tukang jagal sapi, jalannya beda lagi. Ya, betul. Coba orang sekarang memakai pakaian gaya-gaya pakaian dokter. Jalannya beda, ya. Ngomongnya beda, padahal dia bukan dokter. Sama kalau seandainya dia memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang saleh. Ya. Contoh misalkan dia memakai pakai peci, kemudian mulai memanjangkan jenggot, kemudian mulai berpakaian pakaian yang mungkin dipakai oleh para kiai, para ustadz, para tuan guru. Supan sidin ketawa terbahak, ha ha ha. Supan. Kenapa? Karena dia berpakaian dengan pakaiannya orang-orang yang dianggap soleh. Ini disebutkan loh oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim. Salah satu, saya merinding. Salah satu yang menyebabkan buruknya tasyabbuh dengan orang kafir adalah ketika seseorang berpakaian seperti pakaiannya orang kafir, maka kelakuannya pun akan seperti orang kafir. Seperti itu. Kebalikan dari itu, yang berpakaian dengan pakaian orang-orang saleh, maka dia akan berkelakuan seperti orang saleh, meskipun dia mungkin tidak berilmu. Ya. Meskipun lihat jenggotnya, misalkan ada seorang yang panjang jenggotnya, siapa sih? Ya. Pak Musa. Pak Musa jalan lawan Ustadz Khairullah. Mungkin yang dikenal Ustadz Pak Musanya. Ya. Maka menyurung tangan dan pulang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulun sebutkan Ustadz Khairullah? Ustadz Khairullah kan sama seperti ulun, tidak panjang-panjang jenggotnya. Sampai kita-kita dituduh memotong jenggot. Padahal segini-gini aja. Memang tidak ada yang lain, gimana? Mau diapain? Mau dipaksa tumbuh? Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan baik-baik. Ini perkara yang sangat menarik. Ya. Maka kadang-kadang ada orang yang disangka habib misalkan. Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kita hormati, mereka itu kalau memang benar keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai hak kepada kita, beberapa hak. Hak muslim, hak qarabah, ya, qarabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak mereka sebagai muslim yang harus kita hormati, hak mereka sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus hormati. Dengan modal mungkin hidung mancung sedikit, kemudian dia disangka habib, langsung di bandara disalamin orang. Bib kepa. Maka bolak-balik. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang dipanggil habib kenyamanan, atau yang dipanggil tuan guru kenyamanan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, pakaian itu menunjukkan kepada tata cara berlaku seseorang nantinya. Ya. Disitulah letaknya buruknya kalau tasyabbuh dengan orang kafir. Kenapa? Karena ketika dia berpakaian, walau hanya misalkan memakai topi sinterklas misalkan. Topi hanya sekedar topi yang merah, tetapi akan merubah tata cara ngomong dia, tata cara berbicara dia. Bahkan yang lebih parah lagi yaitu merusak akidahnya. Puan? Selawarnya selawar jin, ya. Wah, ini mana sedih lawan jin tak? Memakai selawar jin. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa pakaian putih kenapa sangat dianjurkan? Karena menunjukkan kepada akidah yang bersih. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah semestinya seorang yang sudah meninggal itu dihormati sebagaimana ketika dia masih hidup. Lihat di sini, kafinu fiha mautakum. Kafankanlah mayit kalian dengan apa? Dengan kain putih. Sebagaimana dia ketika hidup berpakaian pakaian yang putih dan itu sebaik-baik pakaiannya, maka ketika dia meninggal dipakaikanlah dengan pakaian yang putih juga. Ini termasuk daripada penghormatan terhadap mayit. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pakaian putih salah satu hikmahnya kenapa sangat dianjurkan, karena kalau kotor sedikit kelihatan. Ya, sedangkan pakaian selain berwarna putih kadang-kadang bertumpuk-tumpuk kotorannya, tetapi karena warnanya bukan putih maka tidak terlihat. Ya. Pakaian hirang misalkan seminggu sudah kelihatan, cuma kelihatan sebab apa? Sebab kelihatan itu lawas kenapa? Karena sudah banyak pulaunya. Ya, karena keringat. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu bahwa pakaian putih pun diperbolehkan untuk perempuan sebagaimana diperbolehkan untuk laki-laki. Siapa yang mendengar kajian saya tadi pagi di Masjid Syarif As-Salihah, saya menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, baik itu baik itu muamalah, baik itu tingkah laku, baik itu ibadah. Ada terjadi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, untuk pakaian asal hukumnya perempuan boleh memakai putih. Maka saya bercita-cita sekali ibu-ibu mungkin mencari pakaian yang kainnya putih, ya, sehingga kalaupun dipakai itu tidak memperlihatkan anggota tubuhnya, ataupun memperlihatkan kulitnya, ataupun melihatkan rambutnya, jadikan jilbab. Tidak mengapa itu. Ya, khususnya untuk di Indonesia. Ya, tidak mengapa. Kalau di Arab Saudi mungkin aneh. Ya, di Indonesia tidak mengapa. Bahkan di Indonesia kadang-kadang mukena dahulu, sebelum ada zaman mukena, orang-orang dahulu kan mukenanya harus putih. Ya, sekarang sudah mulai luntur ke keyakinan itu bahwa boleh memakai mukena yang berwarna-warni, bahkan berkembang-kembang, bahkan bercorak-corak, sampai akhirnya terlalu berlebihan, mengganggu orang sholat. Ya, dahulu harus putih. Maka ini boleh sebenarnya, tidak mengapa. Karena asal hukumnya pakaian untuk perempuan sama dengan pakaian untuk laki-laki, kecuali yang dibedakan. Salah satu yang dibedakan dalam permasalahan isbal nantinya, yaitu isbal bagi laki-laki haram, sedangkan bagi perempuan tidak diharamkan, tapi mempunyai batasan, yaitu satu hasta saja. Baik, kita baca hadis selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-780. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilbasul bayadha fa innaha athhar wa athyabu وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian yang putih, sesungguhnya lebih suci, lebih baik, dan kafankanlah di dalam kain putih mayit-mayit kalian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kalau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i berarti di mana itu? Dalam kitab apa? Sunan. Dalam kitab apa? Sunan. Kalau diriwayatkan oleh Imam Hakim, dalam kitab apa? Al-Mustadrak. Ingat baik-baik itu. Ya, Al-Mustadrak. Namanya apa? Al-Mustadrak. Kalau diriwayatkan oleh Imam Hakim, kebanyakan diambil hadisnya dari kitab Al-Mustadrak. Baik. Dan hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Adapun fikih dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini hampir sama, cuma ada penjelasan, fa innaha athharu wa athyab. Sesungguhnya dia lebih suci, ya, lebih suci, karena kalau kotor sedikit kelihatan. Dan atyab lebih baik, warna putih lebih baik dibandingkan warna selain putih. Makanya yang tidak suka warna putih dirubah fitrahnya, ya, yang tidak suka warna putih dirubah fitrahnya, karena itu menyelisih fitrah manusia, fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya. Taib. Hadis selanjutnya 781. Wa anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu, muttafaqun alaihi. Dari Al-Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Marbu' dijelaskan oleh para ulama, lam yakun tawilan wala qasiran wala wa kana ila tuli aqrab. Tidak terlalu tinggi menjulang, tidak terlalu pendek ya, merendah, tidak. Maksudnya apa? Tubuh beliau tidak terlalu tinggi menjulang, tidak juga terlalu pendek, tetapi lebih condong kepada tinggi. Ya, lebih condong kepada tinggi, tapi tidak terlalu tinggi banget sampai 3 meter, 5 meter gitu, enggak. Ya, tetapi lebih condong kepada tinggi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Walaqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat beliau. Subhanallah. Indah sekali ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau. Fi hullatin, hulla kata para ulama, thawbun lahu dhaha taharatun wa batana min jinsin wahid. Apa diterjemahkan di situ? Dalam kain jubah, hullah jubah, jubah yang merah, ya, jubah diterjemahkan boleh dengan kata jubah. Hullah di sini adalah seperti orang memakai jubah, bukan jubah yang begini, akan tetapi jubah yang kalau orang Arab menyebutnya mishlah. Mishlah itu adalah jubah yang besar-besar itu, ya, yang besar, yang biasanya di sininya ada yang kuning-kuningnya itu. Nah, itu namanya hullah, ya, jubah. Kalau bahasa Arabnya, bahasa sekarang di Arab Saudi, mishlah. Baik. Karena di sini sebutan thawbun lahu dhaharatun wa batanah min jinsin wahid. Itu pakaian yang mempunyai depan dan belakang sama. Depan luar dan dan dalam sama dari satu jenis. Luar dan dalam sama dari satu jenis, tidak ada bedanya. Baik. Hamra berwarna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu jubah yang lebih bagus dibandingkan jubah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi saya mengira ini bukan karena jubahnya. Karena apa? Tergantung yang makainya. Ya. Jadi pakaian itu kadang-kadang tergantung yang makainya. Ya. Sebagus apapun pakaiannya, kalau yang makainya bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan terlalu sempurna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hukum memakai pakaian merah. Nah, hukum memakai pakaian merah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, boleh. Ya, pendapat pertama adalah boleh. Hukum memakai pakaian yang merah boleh. Artinya sama sekali boleh, enggak ada, tidak ada pembatasan. Pokoknya warna merah mau seluruhnya, mau sebagian, mau ada coraknya, mau yang penting merah boleh. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Talhah, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara ibn Azib, dan pendapat dari sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga pendapat para tabi'i, Sa'id bin Musayyab, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Abu Wa'il rahimahumullahu taala. Pendapat yang kedua yaitu terlarang sama sekali. Jadi enggak boleh pakai pakaian yang ada merahnya sama sekali. Baik sedikit, baik banyak, enggak boleh ada merahnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga yaitu dimakruhkan memakai pakaian yang merah, yang sebagian besarnya merah. Makruh hukumnya, sebagian besar merah. Dan yang mengatakan ini diantaranya yaitu Atha Ibnu Abi Rabah, kemudian Tawus Ibnu Kaisan, Mujahid. Ini para tabi'i. Ya, adapun merahnya yang merah sedikit saja, maka ini tidak mengapa menurut mereka. Yang dimakruhkan adalah merah yang benar-benar merah warnanya. Nah, ini dia. Pendapat yang keempat yaitu makruh apabila memakai pakaian merah untuk berhias-hias dan untuk membedakan dia dengan orang lain. Artinya sengaja memakai pakaian merah agar terlihat beda dengan yang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang keempat yaitu makruh. Dan boleh kalau dipakai di dalam rumah. Ya. Dan ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kelima yaitu diperbolehkan memakai pakaian yang merah, tetapi merahnya kemudian dikaburkan. Merahnya kemudian dikaburkan. Dan ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat yang keenam yaitu merah yang dimaksud adalah pakaian yang dicat yang berkaitan dengan usfur, yaitu kuning kemerah-merahan. Ini yang dilarang. Adapun merah yang tidak ada kaitannya dengan usfur, yaitu dengan za'faran, maka ini tidak mengapa. Baik, pendapat yang terakhir, yang kedelapan, yang ketujuh ya. Yang ketujuh yaitu dilarang apabila kebanyakan merah. Ya. Kebanyakan merah, terutama bagian atasnya. Terutama bagian atasnya, itu yang dilarang. Itu pendapat yang ketujuh. Pendapat kedelapan yaitu larangan hanya pada apabila seluruh kainnya merah warnanya. Adapun apabila bercampur seperti yang dipakai oleh Mas Ihsan sekarang, ya, itu ada campurannya, maka ini tidak mengapa. Seperti sarung-sarung, banyak yang merah sekarang, tetapi ada campurannya, kotak-kotak, maka ini tidak mengapa. Dan pendapat yang kedelapan ini yang paling kuat, bahwa selama tidak merah mutlak, benar-benar seluruhnya merah, tidak ada motif sama sekali kecuali merah, ini yang diharamkan. Adapun jika ada motif walau sedikit, maka tetap dibolehkan. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dalam masalah ini. Wala bisa hullatan hamratan. Artinya, Nabi Muhammad SAW memakai jubah yang berwarna merah. Wal hullah izarun warida. Hullah adalah pakaian yang berupa dua kain. Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Seperti kain ihram. Ya, seperti kain ihram. Wala takunu hullatan illa isman lithawbaini ma'an. Artinya, hullah tidak dinamakan hullah kecuali dia adalah sebuah kain yang sama. Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari itu disebut dengan hullah. Wa ghalita man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan la yukhalituha ghairuh. Nah, lihat nih. Salah, keliru barang siapa yang mengira bahwa jubah atau kain yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah merah sama sekali, tidak tercampur dengan apapun. Ini pendapat keliru kata Imam Al-Qayyim. Wa innamal hullatul hamra burdani yamaniyani mansujani bi khututin hamra ma'asud. Lihat artinya. Adapun yang disebut dengan kain hullah yang merah yang dipakai oleh Rasulullah adalah dua kain selendang berasal dari Yaman yang ada motif garis-garis hitam, garis-garis hitam dan merahnya. Jadi dua garisnya, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan hullatun hamra, kain hullah yang merah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa kasairi al-burud al-yamaniyah, sebagaimana kain-kain selendang atau surban dari negeri Yaman. Bapak sering melihat orang-orang dari negeri Yaman, biasanya para tuan guru, ya, memakai di pundak. Nah, itu kan dari Yaman biasanya. Para habib juga memakai dari Yaman. Ya kan ada garis-garisnya, motif-motif garis-garisnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak murni mutlak seluruhnya merah, tetapi ada motif merahnya, hitam, merah, hitam terus seperti itu. Ya. Wa hiya ma'rufatun bi hadzal ismi bi'tibari ma fiha min al-khututil humr. Dan jubah atau kain hullah merah ini dikenal dengan nama seperti ini. Kenapa? Karena ada merahnya tadi. Wa illa fal ahmarul bahtu manhiyun anhu ashaddan nahi. Ya. Kalau tidak demikian, maka sebenarnya kain yang seluruhnya merah ini benar-benar dilarang dengan larangan yang keras. Lihat ya, larangan keras. Fa fi sahihil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mayathiril humr. Di dalam kitab Sahih Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai kain-kain yang seluruhnya merah. Ya, ini larangan, dan asal hukum larangan menunjukkan kepada apa? Pengharaman. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah bahwa kain yang dilarang yang berkaitan dengan merah adalah apabila dia merahnya khullas, merah benar-benar merah, tidak ada motif warna lain apapun. Nah, ini yang diharamkan. Ini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya kitab Riyadhus Shalihin ini baca, kita baca tiga masdar, tiga kitab ya. Jadi setelah ini saya baca yang lain, setelah ini baca yang lain. Jadi bapak tinggal dapatkan ringkasannya saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa ya, sama juga beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kain hullah yang merah di sini bukan berarti merah murni merah, tetapi ada corak dan motif-motif selain merahnya. Ya, bahkan beliau menyebutkan di sini ada motif-motif putihnya. Ya, motif putihnya. Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis selanjutnya. Atau ada pertanyaan, atau kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya ya. Ya. Kita baca hadis selanjutnya, hadis yang ke berapa? 782. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil Abtah fi qubbatin lahu hamra'a min udmin fa kharaja Bilalun bi wudhu'ihi fa min nadhihin wa na'ilin fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alayhi hullatun hamra'u كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يدي الكلب والحمار لا يمنع متفق لا يمنع متفق عليه. طيب dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Waktu itu beliau berada di Abtah. Abtah adalah sebuah tempat yang berjarak antara tempat itu dengan Mina sekitar 1 mil. Jadi ini Mekah, ini Abtah, ini Mina. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji sampai di Mekah itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kamis beliau pergi ke Mina. Jadi ketika beliau berhijrah, beliau menunaikan ibadah haji dari Mekah, dari Madinah datang sampai ke Mekah itu sampai di Abtah hari Ahad. Sampai di Abtah hari Ahad. Abtah itu di mana? 1 mil, sekitar 1 kilo sekian dari Mina. Dan di luar Mekah. Nah, beliau di situ berdiam dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Selama 4 hari ini beliau mengqasar sholat pada waktunya. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang musafir dari dan turun di sebuah tempat, belum sampai kepada tempat yang lain, maka bapak ibu saudara saudari, itu boleh dia mengqasar. Tapi batasan harinya sebanyak 4 hari. Kalau lewat 4 hari, maka dia harus mengerjakan sholat secara apa? Sempurna. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf, mungkin Mas Rabi. Baik, bapak ibu saudara saudari perhatikan baik-baik. Jadi tatkala boleh kita, misalkan saya sekarang pergi ke Tanjung, singgah di Barabai 4 hari. Maka selama 4 hari itu boleh saya apa? Boleh qasar. Kecuali kalau saya berniat di Barabai akan sepekan. Maka dari hari pertama saya sampai di Barabai, ya, maka pada saat itu saya harus sholat secara sempurna. Karena lebih daripada 4 hari. Ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Dan itu saya lebih condong kepadanya. Agar kita tidak mudah-mudah dalam mengqasar sholat. Ya. Agar tidak bermudah-mudah dalam mengqasar sholat. Batasannya berapa hari? 4 hari. Baik. Kita lanjutkan. Itu Abtah. Ya. Aku pernah melihat, kata Wahab bin Abdullah, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW di Mekah di Abtah. Abtah tadi 1 mil kira-kira dari Mina. Fi qubbatin lahu hamra. Beliau berada di dalam kubbah, kemah. Ya. Yang terbuat dari kulit dan berwarna merah. Ya, min udmin. Udmin itu adalah, kalau saya tidak salah, adalah kulit yang sudah disamak. Jadi tendanya terbuat dari kulit dan berwarna merah. Fa kharaja Bilal biwudhuihi. Lalu Bilal keluar membawa tempat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu enggak ada tinggal putar keran, enggak ada. Ya, jadi ada orang yang khusus membawa tempat wudu, air untuk wudu. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Fa min nadhihin wa na'ilin. Apa maksudnya min nadhihin wa na'ilin? Nadhih artinya adalah orang yang mengambil cipratan dari bekas wudunya Rasulullah. Na'il adalah orang yang mengambil bekas dari bekas wudunya Rasulullah. Subhanallah. sallallahu alaihi wa ala alihi. Paham, Pak? Nadhih artinya adalah Rasul SAW berwudu, dia tanai. Tanai itu bahasa Indonesia apa? Dia tampung. Ya, dia tadah. Nah, kemudian dari yang menadah ini ada na'il, mengambil bekas dari bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah. Tidak ada manusia yang berkah melainkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan air wudhu beliau, keringatnya ditanai, keringatnya ditadah, ditampung oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Ya, baunya tentunya sangat bau yang sangat wangi. Keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, Rasul kita itu, dan ini perlu dicontoh oleh para suami, beliau tidak pernah dicela oleh musuh ataupun sahabatnya dari sisi fisik. Beliau sangat perhatian kepada penampilan sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang seasalnya penampilan rambut sudah gondrong kada dipotong-potong, ya, kumis sudah memanjang, lebih panjang daripada bibir, dipotong, ya, kemudian seheran kadang-kadang ini baju kaos putih itu, ya, kenapa sih suka sekali yang sudah kuning kemudian rabit-rabit masih dipakai, kenapa? Hah? Dingin. Ini diganti, ya, diganti. Ya, kemudian peci, ya, diganti yang sudah membuat pulau itu diganti coba. Jangan dipakai. Ya, berpenampilan yang baik, dan itu hak istri. Itu hak istri. Ya, kita menginginkan istri kita berpenampilan yang baik, wangi. Sekalinya kita tidak berpenampilan seperti itu. Dan berpenampilan coba. Ya. Berpenampilan yang baik di rumah itu lebih harus dibandingkan di luar rumah. Coba kalau lagi makan. Sebagian orang kalau lagi makan seenaknya. Ya. Pakai tapih, tapihnya digulung lebar-lebar begitu. Kemudian buka baju, makan. Ya. Di hadapannya istri. Istrinya sama aja. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka coba kalau seandainya kita lagi di rumah itu berpenampilan yang wah, berpenampilan yang tidak sembarangan. Jadi kalau kita keluar rumah itu akan ada SMS, bang, apabila bulik pian. Nah, ya, dia akan kangen. Ini tidak kadang-kadang SMS-nya, aja bulik, akan usah bulik gin. Ya, ini karena bosan di rumah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan penampilan. Dan ini tidak berlaku hanya untuk pengantin-pengantin muda. Yang tua-tua pun. Lah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti itu harus dijaga penampilan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam umur beliau 60 tahun. 63 tahun masih menjaga penampilan. Setiap kali masuk rumah bersiwak, membersihkan mulut, membersihkan pakaian, ya. Dan beliau hampir saja mengharamkan madu gara-gara beliau dikatakan mau mulutnya bau, padahal beliau habis minum madu. Gara-gara itu, lihat, sangat perhatian kepada penampilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kada berduit, Pak, kada apa-apa. Penampilan yang baik di hadapan istri. Tidak mesti penampilan yang baik itu mewah, enggak. Bersih, wangi. Ya, tidak mesti harus mewah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya waktu beberapa hari ngisi di Ar-Rahmah. Kemudian lewat di dekat-dekat kampung Arab itu banyak orang jualan minyak wangi. Saya beli minyak wangi di situ. Kemudian datang perempuan. Aku nuker minyak wangi, Insiden. kayak mana minyak wangi nang suami bisa kelepak-kelepak gitu. Ulun berdiam aja semalam. Ya. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar bin Khattab mengatakan, ya, sekalinya sidin dari batu licin. Ya, batu licin jauh, mungkin sudah meninggalkan suami berapa lama. Maka ingin pulang ke rumah karena mau lebaran Idul Adha mungkin dan semisal. Dan itu sunnah Rasul. Umar bin Khattab mengatakan, "Ar-rijal hubbuhum fi unufi." Artinya, lelaki itu rasa cintanya itu pada bau wanginya. Ya, bayangkan pian, kalau seandainya seorang lelaki menggandeng istrinya. Kemudian ada perempuan lewat dengan bau wangi yang sangat mencolok. Sangat wangi. Maka dia akan ngikut itu. Padahal dihigai istri. Ya, kenapa? Karena perempuan laki-laki itu sangat suka bau wangi. Ini dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dicintakan kepada kalian dari dunia kepadaku dari dunia kalian minyak wangi, bau wangi dan perempuan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kenapa kita ke kelepak-kelepak tadi? Baik. Famin nadhihin wa nail. Oh, jadi apa Ayahanda Haji Hamzah tadi bahwa minyak wangi apa? Keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bau wangi. Baik, famin nadhihin wa nail dan ini termasuk kehormatan para sahabat, penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka sangat memperhatikan kemuliaan air yang didatang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bekas wudunya dan bekas dari bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faj'altu atatabba'u fahuha huna wa hahuna. Aku kemudian kata Wahab bin Abdullah mengikuti Bilal tatkala mengumandangkan azan. Wa alaihi fa kharaja Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya dengan memakai kain hullah berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaih. Seakan-akan aku melihat kepada putihnya betis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sempurna, subhanallah. Ya. Putihnya betis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a wa adzana Bilal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian Bilal mengumandangkan azan. Faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Maka aku mulai mengikuti mulut Bilal yang ke kanan dan ke kiri. Yaitu tatkala mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Yaqulu yaminan wa shimalan. Beliau ketika mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, beliau berpaling ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah hayya 'alas salah ataukah hayya 'alas salah hayya 'alas salah atau kemudian hayya 'alal falah hayya 'alal falah? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya jadi teringat dulu bulan kemarin kita daurah di Terawas, salah satu pelajaran yang menarik dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullahu taala, beliau mengajarkan fikih waktu itu. Beliau mengajarkan bahwa azan itu ada 15 kalimat. Ada 17 kalimat, ada 15 kalimat dan ada 13 kalimat. Kita coba hitung, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Empat, ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini 15. Ini yang biasa kata beliau di tengah kaum muslim. Ada yang sesuai dengan sunnah 17. Nah, bagaimana caranya? 17, lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Asyhadu anna Muhammadallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian seterusnya. Bedanya itu. Jadi pada waktu tasyahud direndahkan suaranya seperti dia ngomong sendiri. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya, ketika tasyahud direndahkan. Tapi jangan dicoba di sini nanti aneh. Ya, kecuali kalau kita sudah kuat di tengah-tengah sunnah ataupun di dalam sebuah lingkup kampung sunnah atau pesantren, bisalah dicoba. Kalau di sini umum nanti bingung orang. Paham caranya tadi? Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu dia dengan suara yang lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dengan suara yang lirih lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Ini contoh yang pernah beliau contohkan. Dan itu hadiah yang ustadz-ustadz di sini belajar dan disampaikan kepada para jamaah sekalian, dan itulah tujuan diadakannya daurah, ya. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz di sini semuanya mendapatkan undangan. Semua ustadz kita mendapatkan undangan. Ustadz Al-Fadil Khairullah, Ustadz Aiman, Ustadz Hasbi, Ustadz Febri, semuanya mendapatkan undangan untuk bisa pulang ke daerah masing-masing dan mengajari umatnya. Baik. Kemudian hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Tsumma rukizat lahu 'anazah. Lalu ditegakkan untuk beliau 'anazah. 'Anazah adalah artinya al-'ukazah, yaitu tombak. Apa di situ? Tongkat. Bisa juga tombak, tongkat, ya. 'Anazah. Kemudian fataqaddama fa shalla yamurru bainal kal baina yadayhi al kalbu wal himaru la yumna, rawa muttafaqun alaih. Lalu beliau maju mendekati tongkat tadi, lalu beliau salat, dan di depan beliau lewat anjing dan keledai, itu tidak dilarang, ya. Artinya di depan anazah tadi, di depan tongkat tadi, maka itu tidak dilarang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil agak cepat. Yang pertama yaitu bolehnya sholat dengan memakai pakaian yang berwarna atau bermotif merah. Bolehnya sholat dengan memakai pakaian yang bermotif merah. Yang kedua, bolehnya meminta pertolongan kepada orang lain tatkala berwudu. Boleh itu. Meminta pertolongan kepada orang lain tatkala berwudu. Kemudian pendapat yang ketiga, air musta'mal, air yang terpakai, itu suci. Itu suci. Karena di dalam hadis disebutkan famin nadhihin wa na'il. Ada orang yang menanai, menampung, menada bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang mengambil bekas dari bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu wajibnya meletakkan sutroh di depan orang sholat. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah. Wallahu alam, dalil yang menunjukkan wajib. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat kecuali dengan sutrah. Ya, kecuali dengan sutrah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hadis dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, atau pelajaran dari hadis ini adalah, sutrah itu sebagai pembatas. Apa saja yang lewat di depannya maka tidak mengapa, asalkan dia pakai sutrah. Jadi fungsi sutrah, pelajarannya adalah fungsi sutrah sebagai pembatas. Apa saja yang lewat di depannya maka tidak mengapa. Ya, fungsi sutrah sebagai pembatas. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil adalah dianjurkan untuk mempunyai muazzin tetap, terutama di masjid-masjid, muazzin tetap. Dan pemimpin semestinya mempunyai muazzin tetap. Ya, pemimpin semestinya mempunyai muazzin tetap. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak mengapa melihat muazzin tatkala mengumandangkan azan. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu disyariatkan bagi seorang yang muazzin ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia menolehkan kepala wajahnya ke kanan dan ke kiri. Menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Dan ini syariat, meskipun dahulu mungkin Bilal tatkala tidak ada mikrofon, beliau mengucapkan itu untuk memanggil, kan tujuannya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, itu untuk agar suara tersebar. Tetapi itu menjadi syariat. Bahkan sampai ada mikrofon sekarang yang aturan tidak perlu lagi hayya 'alas salah apalah, tetapi itu sebuah syariat. Artinya ta'abbudi. Artinya azan ya seperti itu caranya. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumandangkan dan menerangkan panggilan azan tersebut. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang sudah saya bilang, bahwa seorang musafir batasan maksimal untuk mengqasar salat 4 hari jika dia turun. Batasan musafir untuk mengqasar salat 4 hari jika dia turun. Artinya turun apa? Turun untuk singgah, ya, turun untuk singgah. Ini pun belum sampai tujuan, singgah, turun dari safarnya dan belum sampai tujuan. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari, faedah terakhir yaitu bahwa pengucapan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ke kanan ke kirinya hitungannya bagaimana? Boleh dua-duanya. Seperti yang saya bilang tadi, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, boleh ke hayya 'alas salah sekali ke kanan, hayya 'alas salah sekali ke kiri, boleh. Atau ke kanan dulu dua-duanya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian ke kiri, hayya 'alal falah. Dua cara ini diperbolehkan. Nah, silahkan tuh catat sendiri bagaimana caranya mencatat. Ya, ini Bapak Ibu, alhamdulillah selesai kajian kita, beberapa hadis yang kita baca sampai hadis yang ke-6. Ini yang bisa saya sampaikan tentang adab pakaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan, bertanya. Nah, silahkan Mas. Ya, ibu-ibu dipersiapkan setelah pertanyaan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah tadi sudah dibahas untuk mengikuti orang berpakaian seperti orang kafir itu tidak boleh. Nah, bagaimana apabila SOP perusahaan yang saya tempati itu diwajibkan? Apakah memakai dalil hijrah karena kita tidak ingin mengikuti suatu kaum, atau memakai dalil lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Gitu, ya, Ustaz. Kalau boleh saya tahu, SOP pakaiannya apa dulu? Misal menghormati hari raya agama lain gitu, untuk seperti tadi topi Sinterklas, atau saat Buddha memakai, atau tahun baru Cina Imlek seperti Buddha gitu, pendeta seperti itu. Ya. Kalau yang seperti itu kejadiannya, maka mau tidak mau tidak boleh memakai sama sekali atributnya. Apapun yang berkaitan dengan itu haram untuk dipakai bagi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi kota Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang kota Madinah dua hari mereka bersuka cita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahadzani? Ini hari apa?" Kemudian kata para sahabat, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kita dahulu di zaman jahiliyah bersuka cita dalam dua hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Innallaha qad abdala lakum khairun min khairan min huma." Artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari ini yang lebih baik daripada dua hari ini, dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini. Nah, kata-kata ganti di sini tidak boleh dipakai. Artinya enggak boleh sama sekali dipakai. Ya, atribut apapun yang berkaitan dengannya tidak boleh dipakai, apalagi sampai mengucapkan hari raya mereka sama sekali. Ya, lebih baik kita mendapatkan teguran kalau seandainya kita tidak bisa mengelak, daripada kita memakainya, karena ini akidah. Dan dalilnya adalah dalil lakum dinukum waliyadin. Artinya agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Sebagian orang salah memahami dalil ini. Mereka mengatakan, "Ustaz, enggak apa-apalah kita pakai atribut, yang penting kan lakum dinukum waliyadin dalam hatinya." Enggak. Hati itu berporos kepada keadaan apa? Lahiriah seseorang. Nah, seperti itu. Jadi tetap tidak boleh, Mas. Sama sekali tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Dan seperti yang saya bilang, saya sering mengungkap ini kalau lagi kajian-kajian dekat dengan tahun baru atau hari raya Natal. Saya sering sekali mengungkap ini, yaitu bahwa kalau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, maka akan menyebabkan beberapa kerusakan. Yang pertama, kelakuan akan sama. Yang kedua, susah kalau seandainya kita sudah memperlihatkan diri kita sama pakaiannya, susah untuk mengingkari mereka. Yang ketiga ini yang paling parah, kalau berpakaian seperti mereka, ditakutkan apa yang mereka yakini masuk ke dalam diri kita. Itu yang paling parah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah berwudu, Ustaz. Bolehkah kita, kan kamar mandi sama WC itu jadi satu, Ustaz. Terus ada kran ledengnya, apakah boleh berwudu di situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, Pak. Mohon kepada yang bertanya, meskipun sudah jamaah yang lama atau yang baru, memperkenalkan namanya, biar kita tahu siapa namanya. Nama ulun Muslim, Ustaz. Muslim, ya. Untuk pertanyaannya, kalau seandainya dalam kamar mandi ada tempat air wastafel, kemudian ada tempat buang air kecil, buang air besar, maka bolehkah kita berwudu di sana, ada keran, ya, bolehkah kita berwudu? Boleh. Tidak terlarang dan tidak ada kemakruhan. Kenapa boleh, Ustaz? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan. Adapun orang-orang yang mengatakan tidak boleh karena mungkin ditakutkan di situ banyak najis. Sedangkan sekarang kamar mandi bersih, ya. Kalau seandainya di sana ada tempat wudu, keran ataupun wastafel, ada tempat duduk untuk buang air besar, buang air kecil, maka di situ diperbolehkan untuk berwudu. Tidak ada larangan yang menunjukkan ke sana. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin bajunya tidak ingin basah atau tidak ingin kotor, maka dia bisa berwudu di tempat-tempat seperti itu, agar nanti keluar kamar mandi langsung dalam keadaan benar-benar bisa ingin mengerjakan sholat. Adapun berwudu di luar mungkin harus basah dan semisalnya, terutama untuk perempuan, ini sangat memudahkan mereka. wallahu a'lam. Nah, yang lain, ibu-ibu silakan. Ada mic di ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Kalau ada, kalau tidak ada silakan Mas Daeng. Jazakumullahu khair atas kesempatan yang diberikan, Ustaz. Jazakumullahu khair. Yang pertama tadi, kalau pakaian dominan itu tidak boleh, Ustaz. Yang kami tanyakan, nah biasa ada rumah-rumah yang bercampur toko itu di cat merah semua. Apa kan misalnya Telkomsel sering banyak kami melihat itu warna merah. Nah, bagaimana kalau mobil merah barangkali, mobil merah juga. Terus yang kedua, fungsi tinggi sutra, Ustaz. Kami pernah membaca itu setinggi pelana unta. Kalau yang di Kitab Ulumul Maram itu garis katanya lemah. Jadi sementara kami banyak melihat ada yang kemudian ada juga Rasulullah katanya menggunakan peci, pecinya disimpan, itu hadisnya juga lemah. Jadi tapi kami kenyataan di mana-mana sunnah banyak yang menggunakan sutra rendah sekali. Ini bagaimana, Ustaz? Saya pertanyaan kedua belum paham. Ini batas tingginya sutra yang diwajibkan tadi, Ustaz. Sutra. Sutra. Ya, batas salat. Sutra. Ya. Sutra. Sutra. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang berwarna merah, mobil merah, kemudian motor merah, jam tangan merah, rumah bercat merah, ya. Maka seperti yang kita sebutkan tadi bahwa selama tidak semuanya merah, maka itu diperbolehkan. Bahkan kalaupun semuanya merah, ada ulama yang membolehkan. Ya, kalaupun semuanya merah, ada ulama yang membolehkan. Di antaranya Imam Nawawi, di antaranya Abdullah Ali bin Abi Thalib, Talha, para sahabat dan para tabi'i yang membolehkan secara mutlak merah kalau dipakai, ya. Tidak mengapa. Maka mungkin bisa dibelikan jilbab merah istrinya nanti biar terlihat. Boleh mengambil pendapat mana? Mas Daeng silahkan mengambil pendapat yang mana. Baik, kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan sutra. Sutra itu batasannya seapa? Ya, maka jawabannya wallahu alam, yang penting dia bisa dijadikan sebagai batasan sholat. Ya. Adapun batasan-batasan yang disebutkan seperti pelana onta ataupun seperti pundak seseorang, maka itu hanya istimbat intisari dari beberapa hadis yang belum ditekankan oleh Rasulullah SAW seperti itu panjangnya atau seperti itu tingginya, mohon maaf, seperti itu tingginya, ya, seperti punggung orang, seperti satu tombak kecil Rasulullah SAW. Yang penting dia ada sutrah. Nah, adapun hadis yang lemah yaitu sutrah yang merupakan garis di tanah, ini lemah hadisnya, ya, garis di tanah, maka ini lemah. Akan tetapi sutrah tersebut adalah yang bisa dia menghadap ke sana dan menjadi pembatas antara dia dengan orang-orang yang lewat atau sesuatu yang lewat di depan sutrahnya tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada? Barakallahu fiik, Ustaz. Iqbara. Ini tentang sutrah tadi, Ustaz. Ini ada seorang Ustaz yang berpendapat bahwa sajadah itu sudah merupakan sutrah. Nah, itu ibu, itu beliau bersandar dengan hadis lemah, ibu. Ya, bahwasanya sutrah itu dengan sajadah sudah mencukupi. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa harus di garis saja sudah mencukupi. Maka ini lemah. Wallahu a'lam. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.